Judulnya Sempurna Newelas bersama New Ekas The Best Casting bersama Fitri Tamara dan Yuki Otaka. Satu lagu spesial untuk ada semuanya di sini ya. Untuk warga Banyuwangi dan sekitarnya. Sempurna Newelas. Kanggo Rico kabeh lagi yo Yuki Kenyanyi hati siji Biar Rico